Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, qala Ibn Battah rahimahullah ta'ala fi bayani sabab istima'i kalimati salafi ala akidatin wahidatin. Falam yazalu sadru al-awwalu ala hadha jami'an ala ulfatil qulubi wattifakil madahibi. Kitabullahi ismatuhum wa sunnatul mustafa imamuhum. لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء فلم يزل إلى الأهواء إلى الأهواء فلم يزل الناس على ذلك والقلوب بإسمة مولاها محروسة والنفوس عن أهوائها بإنايته محبوسة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita masih dalam penjelasan tentang prinsip kedua yang menjelaskan bahwa jalan itu hanya satu, jalan untuk sampai kepada Allah Jalla wa'ala, hanya satu jalan, tak ada berbilang. Kemudian berkata Ibn Battah rahimahullah ketika menjelaskan sebab bagaimana para orang-orang terdahulu as-salafus salih, mereka bersatu atas satu akidah, tak ada berbeda-beda. Falam yazal sadrul awwalu ala hadza jami'an, dan generasi awal semua mereka sepakat dalam hal ini. Ala ulfatil qulubi wattifaqil madzahib, hati mereka satu ya, dan cara bermadzhab mereka sama. Apa caranya? Kitabullahi ismatuhum, kitab Allah lah yang menjadi pegangan mereka. Wa sunnatul mustafa imamuhum, sunnah nabilah menjadi pimpinan mereka. La yasta'miluna al-ara, mereka tak menggunakan rasio, logika. Wa la yafza'una ila al-ahwa, mereka tidak condong mengikuti hawa nafsu. Falam yazilin nasu ala dhalik, dan orang generasi ya setelah mereka pun seperti itu pula keadaannya. Wal qulubu bi'ismati maulaha mahrusah, dan hati-hati manusia terjaga, dijaga oleh pemiliknya Allah Jalla wa'ala. Wan nufusu an ahwa'iha bi'inayatihi mahbusah, dan hawa-hawa nafsu dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dikekang. Jadi Ibn Battah rahimahullah menyatakan generasi terdahulu tak ada berbeda-beda akidahnya, sebagaimana berbedanya ahlu kalam dalam akidah mereka, sebagaimana berbeda-bedanya antara Mu'tazilah dan Jahmiyah, antara Maturidiyah dan Asyairah maupun Kullabiyah, berbeda-beda satu sama lain. Tapi as-sadrul awal, generasi terdahulu, tak ada yang beda, semua sama. Kenapa bisa sama? Apa yang menyatukan mereka? Yang menyatukan mereka adalah kitab Allah sebagai pegangan, sunnah Nabi sebagai panduan. Mereka tidak menjadikan logika dan rasio sebagai landasan dasar, karena dalam bab akidah akal kita tak sampai karena lemahnya akal ini. Bagaimana kita mencerna sesuatu yang gaib, yang tak dapat kita ketahui tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, malaikat-malaikatnya, alam barzakh, alam akhirat dan seterusnya, tak mungkin. Karena itulah mereka bersatu padu. Kalaulah kita tanyakan kenapa setelah mereka muncul perselisihan, jawabannya karena mereka tak menjadikan Al-Quran kitabullah sebagai pegangan, tak menjadikan sunnah Nabi sebagai panduan. Apa yang mereka jadikan sebagai rujukan? Rasio mereka, hawa nafsu mereka. Kalau kita melihat bagaimana falsafat meracuni Islam pada dinasti Bani Abbas, ketika itulah keranjingan sebagian khalifah menerjemahkan buku-buku filsafat untuk mencari kebenaran, ya, untuk mencari Tuhan. Diterjemahkanlah, bahkan yang menerjemahkan sebagian besarnya orang-orang Nasara. Dan ini yang telah merubah agama Nasara, dan ini pula lah yang mengotori agama Islam. Karena Allah tak akan dapat dicapai dengan rasio yang sempit, tak dapat. Nah, والصدق رحمه الله تعالى فإن دين الله واحد لا يختلف qala subhanahu walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Wa sadaqa rahimahullah, benar apa dikatakan Ibnu Battah rahimahullah al-Akburi, bahwasanya agama Allah itu satu, tak berbeda-beda. Ya, karena kalaulah datang agama itu bukan dari Allah, pasti berbeda-beda. Kalau dia datang daripada Allah, tak mungkin berbeda-beda, tak akan mungkin kontroversi. Carilah dalam Al-Quran ayat yang kontroversi, tak akan dapat. Carilah hadis-hadis Nabi yang sama-sama sahih yang kontroversi, tak akan dapat. Tidak akan mungkin dapat. Subhanallah. Ya. Kenapa? Karena semuanya wahyu. Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah, sekiranya agama ini datang bukan dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, akan mereka dapati banyaknya perselisihan. Subhanallah. Naam. Wahada at-tariqul ladzi nad'u an-nasa ilayhi huwa awdahu at-turuqi wa abyanuha wa agnaha wa akmaluha. Fa'anil irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad taraktukum ala mithli bayda laylaha kanahariha la yazigu ba'di anha illa halik. Wa hadha at-tariqul ladzi nad'u an-nasa ilayhi, berkata Syekh Abdul Malik Ramadhan al-Jazairi hafizahullah, dan jalan yang kami mengajak menyuruh orang untuk menitinya, ya, dan semua dai yang mereka senantiasa merujuk kepada Allah tabaraka taala dan sunnah nabinya, semua jalan yang kami menyuruh manusia kepadanya, huwa awdahut turuq, inilah jalan yang paling jelas, wa abyanuha, jalan yang paling terang, wa aghnaha, jalan yang paling sempurna, ya, tak butuh apapun juga, wa akmaluha, yang paling utuh. Fa'anil irbad bin Sariyah, al-irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taruktukum ala mithlil bayda, aku telah meninggalkan kalian seperti kertas putih bersih, tak ada padanya noda. Ketika Rasulullah wafat, agama telah sempurna. Makna sempurna, tak menerima tambahan, tak menerima pengurangan. Kata Nabi, kutinggalkan kalian ala mithlil bayda, bagaikan lembaran yang putih bersih, tak ada padanya noda. Subhanallah. Lailuha kanahariha, bahkan malamnya pun menjadi terang bagikan siang. Subhanallah. Ya. Malamnya bercahaya terang bagaikan siang. La yazighu ba'di anha illa halikun. Tidak ada seorang pun setelah aku wafat, ya, menyimpang, tak mengambil jalan ini, kecuali pasti binasa. Siapapun dia, dari manapun dia, apapun pangkatnya, pasti binasa. Sehebat apapun ilmunya, setinggi apapun gelarnya, pasti binasa. Subhanallah. Baik bergelar profesor, doktor, semua yang tak mengikuti jalan Rasulullah pasti binasa. Subhanallah. Naam. Wa idza hawala al-mar'u takmilahu aw tazyinahu bima lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu fa innama yu'arriju bihim fi turuqatin bal fi awdiyatil mahalik. وهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعة الضلالة. وإذا حاول المرء تكميله, jika ada orang ingin menyempurnakan agama ini, keranjingan mau disempurnakan agama yang telah sempurna ini, أو تزينه, ingin dia beri hiasan-hiasan agama ini supaya indah, supaya cantik, supaya ramai, supaya orang gemar kepadanya, gemar mengamalkannya, enggak sunyi-sunyi, ya. Bima lam yaf'al Rasulullah, dengan apa yang Rasulullah tidak pernah lakukan, wala ashabu, para sahabatnya tak pernah lakukan, fa innama yu'arriju bihim fi turuqat, ini akan membuat mereka menyebar berpecah belah pada masing-masing jalan, ya, bukan jalan yang satu tadi, bal fi awdiyatil mahalik, bahkan tidaklah aneh kalau sekiranya mereka akan tercampak, terjatuh, tersungkur ke dalam lembah-lembah kebinasaan. وهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعة الضلالة. Inilah yang dikatakan Nabi dengan nama bid'ah dalalah. Bid'ah yang sesat. Jadi jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa tak puas dengan apa yang ditinggalkan Nabi, ingin buat jalan sendiri, ingin menghiasi jalan tersebut, menambah-nambahinya, mengurang-uranginya supaya ramai, ya, supaya semangat, pasti dia akan tercampak ke dalam berbagai macam jalan-jalan yang banyak, dan boleh saja dia akan tercampak ke dalam jurang kebinasaan. Kalau kita melihat dengan jeli banyaknya subhanallah kelompok-kelompok tasawuf, satu sama lain berbeda satu sama lain, subhanallah, masing-masing memiliki cara yang berbeda, ya, atau ahli turuk, pengikut-pengikut tarikat banyak sekali, macam-macam, Syadziliyah, Qadiriyah, macam-macam namanya, tak ada yang sama. Subhanallah. Riyadhahnya, cara masuk ke dalam riyadhah atau zikirnya pun berbeda-beda pula, tak ada yang sama. Subhanallah. Kita pun bertanya, kenapa semua ini beda-beda? Jawabannya, karena mereka bukan mengambil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka ambil? Dari guru-guru mereka. Dari pengalaman pribadi, intuisi, dari mukasyafat kata mereka, ini dari ilham, ini dari mimpi. Allahu Akbar. Karena itulah mereka berbeda-beda. Sebagian tarekat mengatakan dia telah dibaiat Nabi, Nabi keluarkan tangan yang baiat pemimpinnya. Bagaimana tarikat Rifa'iyah mengatakan Nabi keluarkan tangannya dari kubur membaiat pemimpin tarikat tersebut. Masuk akal? Wallah, tak masuk akal. Bahkan sebagian ada yang mengklaim jumpa Nabi dalam keadaan sadar, bukan dalam mimpi, lebih dahsyat lagi. Padahal para sahabat begitu butuhnya dengan pencerahan Nabi. Tak pernah Nabi kembali hidup berjumpa dengan Abu Bakar maupun Umar maupun Uthman. Tak ada. Subhanallah. Inilah cara beragama. Subhanallah. Andai kata anda ingin tariqah yang benar, tariqatul rasul itulah jalan yang benar. Dan dia satu, tariqatul rasul harus berlandasan kitabullah dan sunnatul rasulillah yang diamalkan oleh generasi terbaik di umat ini, as-salafus salih. Inilah tariqatul rasul. Inilah yang disebut as-suluk, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu tak berbilang. Tak benar dikatakan semuanya itu benar. Mustahil. Subhanallah. Ada yang berzikirnya joget-joget. Ada enggak? Ada. Berzikir pakai alat-alat musik, loncat-loncat kayak kera. Ada. Subhanallah. Ada yang masya Allah menjadikan zikrullah tari-tarian, satu sama lain hampir-hampir membenturkan kepalanya. Ini bukan seni, ini ibadah. Ini bukan hiburan. Ini ibadah zikrullah tabaraka taala. Nabi tak pernah ajarkan, sahabat tidak pernah ajarkan kita berbuat demikian. Ketika Rasulullah melihat ada sahabat-sahabat yang berzikir dengan keras-keras, ketika dalam suatu safar berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irba'u ala anfusikum." Kasihani diri kalian. Kalian bukan sedang menyuruh Tuhan yang tuli, Tuhan yang peka. Dia lebih dekat kepada kalian daripada leher-leher unta kalian ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tak benar teriak-teriak berzikir, tidak benar. Bahkan wallah terkadang bukan suara manusia yang keluar, kadang-kadang mirip suara binatang, ya dan billah, bagaikan lolongan anjing, ya dan billah. Dan kita melihat banyak hal yang aneh, bagaimana orang berzikir kesurupan, menggelepar kayak orang kena ayan, berbalik-balik. Ada yang setiap dipegang oleh syekhnya seketika kontak. Zikir kontak. Allahu Akbar. Semua kontak. Berbalik-balik. Ya subhanallah. Ini tak benar. Ini bukanlah Rasulullah yang ajarkan. Ini syaitan yang mengajarkan kepada mereka. Karena mereka tak menjadikan kitabullah sebagai pegangan mereka, sunnah Rasulullah sebagai panduan. Nah. Walidhalika ishtadda nakiru salafi salihi ala man yazidu fid dini أو يوغل فيه برأيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم ومجالسة أصحاب الرأي fa innahum a'da'u sunnati ayatuhum as-sunnatu an yahfazuha wa nasaw wa fi riwayatin wa tafallatat alaihim al-ahadithu an ya'uha wa su'ilu amma la ya'lamun fastahyau an yakulu la na'lam fa aftau bi ra'yihim fa dallu wa udallu wa adallu fa dallu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'i sabili inna nabiyyakum lam yaqbidhu Allahu hatta agnahu bil wahyi an ra'yi walau kana ar-ra'yu aula min as-sunnati lakana batinul khuffaini aula bil mashi min zahirihima. قال وإذا حاول المرء تكميله أو تزيينه بما لم يفعل رسول الله. Ya. Jika ada orang ingin menambah-nambahin, ingin orang menghias-hiasi dengan apa yang tidak Rasulullah buat, dia akan berpecah belah, bahkan mungkin jatuh dalam lembah-lembah kebinasaan. Walidzalika ashtadda nakirus salaf salih. Karena itulah banyak sekali pengingkaran generasi terdahulu. Ala man yazidu fid din, terhadap orang-orang yang coba-coba tambah agama ini. Au yughilu fihi bi ra'yi, atau memasukkan dalam agama ini logikanya. Banyak keterangan dari orang terdahulu, jangan tambah-tambah agama ini. Subhanallah. Qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, iyyakum mujalasata ashabir ra'yi, jangan kalian bermajlis, berteman, berdekatan dengan orang-orang ahli rasio yang selalu menjadikan akalnya sebagai rujukan, tak peduli dengan dalil. Yang sesuai akal mereka ambil, yang tak sesuai mereka buang. Fa innahum a'da'us sunnah, mereka itulah musuh-musuh sunnah Nabi. Siapakah musuh-musuh sunnah? Ahlur ra'i, orang-orang yang senantiasa mendewakan rasionya, logika berfikirnya. Ra'yatuhumus sunnatu an yahfazuha, mereka malas, mereka tak mampu menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasu wa fi riwayatin wa tafallatat alaihim alhadits an ya'uha, dan banyak sekali daripada mereka hadis-hadis yang tak pernah mereka pahami karena mereka tak memperhatikannya, tak menghafalnya. Subhanallah. Wa su'ilu amma la ya'lamun, kemudian mereka ditanya dengan apa yang tak mereka kuasai, tak mereka ketahui. Fastahyau an yaqulu, mereka malu mengatakan la na'lam, kami tak tahu. Mereka malu, mereka merasa yakni rendah jika mengatakan kami tak tahu jawabannya. Fa aftau bi ra'yihim, tatkala tak ada hadis di otaknya, tak ada ilmu syar'i, diminta fatwa dan mereka malu tak berfatwa, maka mereka pun berfatwa dengan akal logikanya. Fadhallu wa dhallu, akhirnya mereka pun sesat dan mereka pun menyesatkan orang banyak. Wa adhallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil, semuanya mereka tersesat dari jalan yang lurus. Kata Umar, inna nabiyakum lam yaqbidhu Allah hatta aghnahu bil wahyi, sesungguhnya nabi kalian tidaklah Allah cabut nyawanya, Allah wafatkan dia kecuali Allah cukupkan dia dengan wahyu. Hanya ra'yi, tak perlu lagi kepada logika. Walau kana ra'yu aula minas sunnati, kalau sekiranya logika itu lebih utama daripada sunnah, lakana batinul al-khuffaini aula bil mashi, tentulah ketika mengusap sepatu yang lebih utama diusap ketika seorang tak membuka sepatunya. Ketika berwudu yang lebih utama adalah mengusap bagian bawah. Kalau agama pakai logika, tapi agama bukan logika. Kalau seorang ingin sholat dengan sepatunya, tak membuka sepatunya, ketika berwudu setelah dia masukkan kedua kakinya suci, dia usap bagian atas sepatu. Kalau agama ini dengan logika, maka lebih layak yang dihapus dan diusap adalah bagian bawah, karena itu yang kotor. Tapi ini agama, bukanlah logika. Kata Umar bin Khattab, aula bil mashi min zahirihima, tentulah yang bagian tapak lebih utama dicuci, dibersihkan, dibasuh atau diusap daripada yang atas. Nah, وذلك لأن الدين مبناه على الاتباع لا اختراع والرأي في الغالب مذموم لأن كثيرا من أمور الدين لا يهتدي إليها العقل بمفرده لا سيما وأن العقول تتفاوت في إدراكاتها وفي المؤثرات فيها والرأي قد يحمد وذلك Karena din mabnahu 'alal ittiba' lil ikhtira'. Karena agama ini dibangun di atas mengikuti sesuatu yang baku, bukan mengarang-arang sesuatu yang telah ada. Wa ra'yu fil ghalibi madzmum, dan logika kebanyakan tercela. Kenapa? Li'anna katsiran min umurid din la yahtadi ila al-'aql bi mufradih. Karena banyak perkara agama tak akan dapat dicapai akal sendiri tanpa wahyu. Bayangkan andai kata antum buang angin dari belakang, kenapa yang dibasuh wajah, tangan? Kenapa tak tempat buang angin yang dibasuh? Subhanallah. Akal ini tak mampu mencerna karena lemahnya akal, rahasia daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tak mampu dicerna akal. Dia hanya membutuhkan ketundukan, kepasrahan. Karena Allah uji akal ini mau enggak tunduk dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Subhanallah. La siyama wa annal uqula tatafawat. Andai kata agama ini dikembalikan kepada rasio dan akal manusia berbeda-beda, sebagian orang lebih pintar daripada yang lainnya. Kalau agama ini kembali kepada masing-masing akal manusia, kacau balaulah agama ini. Tak ada yang dapat menyatukannya karena setiap manusia bertingkat-tingkat pemahamannya, bertingkat-tingkat kepintarannya, logika berpikirnya, akal-akalnya berbeda-beda. Subhanallah. Kalau dikatakan ini baik, menurut siapa? Apa standarnya kau katakan ini baik? Ya, kalau engkau mengatakan baik, yang lain mengatakan tak baik, yang mana yang harus kami terima? Subhanallah. Oleh karena itu, kata beliau, walasiyama wa annal uqula tatafawatu fi idrakatiha, akal itu berbeda-beda dalam memahami, mencerna. Wa fil mu'athirati fiha, dan akal pun berbeda-beda apa yang pengaruhnya, background apa sebelumnya di belakangnya. Subhanallah, tak sama satu sama lain. Ini backgroundnya apa, itu backgroundnya apa, ini backgroundnya, subhanallah, masing-masing berbeda. Ya, warra'yu qad yuhmad, walaupun terkadang-kadang logika itu yakni terpuji, dipuji terkadang ketika tidak menyelisih wahyu. Nah. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kafaitum. Kufitum. Faqad kufitum 'alaikum bil 'atiq. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang dimuliakan Allah. Ittabi'u, ikutilah jalan, wa la tabtadi'u, jangan karang sesuatu yang baru. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Alaikum bil atiq, hendaklah kalian kembali kepada perkara yang awal. Apa perkara awal? Sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang awal. Ya, jangan kembali kepada rasio, kepada akal, kepada tradisi. Subhanallah, tak bisa. Naam. Wa qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu bid'atin dalalah, semua yang namanya bid'ah dalam bab agama itu sesat, tak ada yang baik. Wa in ra'aha an-nasu hasanah, kalaupun orang mengatakan baik, itu sesat. Subhanallah, siapa yang mengatakan? Ibnu Umar. Karena ketika dia mengatakan ini baik loh bid'ah ini, seolah-olah dia mengatakan Nabi tak tahu ada perkara yang baik perlu ditambah dalam agama ini. Kami yang tahu. Subhanallah, berkata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan yara anna hasanah, barang siapa yang menambah-nambah dalam perkara agama ini sesuatu yang dianggapnya baik, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Sungguh dia telah mengklaim Rasulullah berkhianat, tak menyampaikan secara utuh agama, sehingga ada yang tercecer, ada yang terluput. Dia yang mengumpuli terluput. Nah, ini yang terluput, ini yang terluput, ini yang baik. Allahu Akbar. Untuk apa tu ayat turun? Al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian. Subhanallah. Dalam bab agama, dalam bab ibadah, adapun dalam bab sarana, wasail, berkembang sebagaimana berkembangnya zaman, tak tercela. Orang dahulu pergi haji naik unta, sekarang haji naik pesawat, tak tercela. Apakah ini bid'ah? Ya, tapi ini bukan bid'ah yang tercela dalam bab agama, kan ini sarana. Dahulu kala tak ada orang-orang berceramah pakai mikrofon, tak ada orang berceramah masuk ke radio, masuk ke televisi. Semua ini adalah merupakan perkara baharu, tapi bukan dalam bab agama, dalam sarana yang berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Dan ini tidak tercelah. Subhanallah. Faddal. Wa ma dama hadithai an athar al-bid'ati fi qat'i at-tariqi 'ala talib as-sirati al-mustaqim fa innani adhkuru athar ibn Abbas. Wa ma dama hadithi وما دام حديثي عن أثر البدعة في قطع الطريق على طالب الصراط المستقيم فإنني أذكر أثر ابن عباس في ذلك يدل على سعة علم الصحابة فعن عثمان بن حاضر قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامه والاثر اتبع ولا تبتدع. نعم. وما دام حديثي عن اثر البدعه, karena pembicaraan saya, kata Syekh Abdul Malik, masih seputar efek daripada bid'ah. Fi qat'i at-tariqi 'ala talib as-siratil mustaqim, inilah yang akan membuat orang terhalang menuju jalan yang lurus. Apa itu bid'ah ini? Fa innani adzkuru athar Ibnu Abbas fi dzalik, aku akan sebutkan asar dari Ibnu Abbas tentang perkara ini. Ya. Yadullu ala si'ati ilmi sahabah, menunjukkan luasnya ilmu para sahabat. Fa'an Utsman bin Hadir, dari Utsman bin Hadir qala, dia berkata, dakhaltu ala Ibn Abbas faqultu, aku masuk menemui Ibnu Abbas dan aku pun berkata, ausini, berikan saya wejangan, wasiat, petua. Faqala na'am, berkata Ibnu Abbas, ya, alaika bitaqwallahi, hendaklah engkau senantiasa bertakwa kepada Allah. Wal istiqamati wal athar, hendaklah engkau senantiasa istiqamah dalam ketakwaanmu dan mengikuti athar atau jejak orang-orang terdahulu. Ittabi' wala tabtadi', ikuti saja jalan itu, jangan kau buat jalan baru. Subhanallah. Ya. Dan ini adalah perkataan Ibnu Abbas, menunjukkan sempurnanya Islam. Kadang kita heran, perkara yang kecil segala dalam Islam, bagaimana orang buang hajat pun diatur, diajarkan. Apakah mungkin luput daripada Islam perkara bagaimana menyembah Allah, bagaimana beribadah menyembah Allah, bagaimana berzikir kepada Allah? Apakah mungkin luput? Mustahil. Luput, banyak sekali tambahan-tambahan. Subhanallah, syaitan ingin membuat orang terseok-seok, tersebar, terpecah belah dari jalan yang lurus, supaya tak diterima amalannya. Bagaimana dilakukan syaitan? Menghiasi apa yang mereka buat seolah-olah baik, sehingga mereka kecanduan dengannya. Subhanallah. Kalau diajak ikut sunnah, tak enak, sunyi, tak rame. Subhanallah. Sepi kali masjid kalian, tak ada hingar-bingar. Padahal ketika azan, masjid ini bergetar. Subhanallah. Ya. Jadi begitulah ikhwatul kiram, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka disuruh, mereka akan mengatakan, kering agama kalian, enggak rame. Ya, kami ingin yang rame-rame. Agama ini bukan rame atau sunyi. Agama ini dalil. Subhanallah. Andai kata bangga-bangga dengan rame, paling banyak yang rame masuk neraka jahannam. Walaqad dhalla qablakum aktsarul awwalin, sungguh telah tersesat banyak orang-orang sebelum kalian. Subhanallah. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudhilluka an sabilillah, kalau kan ikuti kebanyakan orang, niscaya kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini bukan rami-rami, tapi dalil. Tak peduli dengan jumlah yang banyak, tak peduli dengan bilangan yang gegap gempita dahsyat, bukan itu agama ini, tapi dalil. Walaupun semua orang keluar tapi tak ada dalilnya, tinggalkan. Walaupun anda sendiri tapi anda di atas dalil, andalah yang disebut dengan nama jemaah, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa taala. Fata'ammal hadha fa innahu jam'a lahu amrayn huma taqwallah wa hiya huna bi ma'na al-ikhlas li annaha qurinat bittiba' والاتباع الذي هو معنى الصراط المستقيم كما سبق ثم حذره مما يضاد ذلك ala huwal bid'atu wa hakadha kana 'amatu kalami salafi jami'an mani'an ala wizazatihi wajazatihi ala wajazatihi. Naam, fata'ammal hadha, perhatikan hal ini. Fa innahu jama'a lahu amrayn, sesungguhnya athar ibnu ya Ibnu Abbas ini menggabungkan dua hal. Taqwa Allah, pertama taqwa kepada Allah. Wa huwa huna bi ma'na al-ikhlas, maksudnya adalah ikhlas. Ya, karena qurinat bil ittiba', karena dia diikuti dengan ittiba', mengikuti. Wal ittiba' yang kedua mengikuti alladhi huwa ma'na as-sirat al-mustaqim. Itulah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus. Kama sabak, sebagaimana telah lalu. Thumma hadzarahu mimma yudaddu dzalik, kemudian diwi ya ingatkan agar menjauhi apa yang bertentangan daripada perkara ini, perkara takwa dan ittiba. Ala wahwal bid'ah, perkara apakah yang menyelisihinya? Itulah perkara bid'ah. Wa hakadha kana 'amatu kalami salafi jami'an mani'an ala wajazatihi, dan begitulah kebanyakan perkataan orang terdahulu salafus salih, perkataan begitu sempurna, jami'an mengumpulkan semua makna, mani'an melarang segala sesuatu yang tak layak masuk kepadanya, ala wajazatihi meskipun ringkas. Apa yang kita katakan ini bukan perkataan saya, bukan perkataan antum, ini perkataan orang yang melihat wahyu turun. Ini Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, subhanallah, mereka orang yang paling paham tentang isi Quranul Karim, subhanallah. Ya, bukan perkataan orang biasa. Ini perkataan orang yang melihat wahyu turun, tahu kenapa wahyu turun. Berkata Ibnu Mas'ud, aku telah menghadirkan di hadapan Nabi Al-Qur'anul Karim sepenuhnya, sehingga aku tahu kenapa dia turun, bagaimana dia turun, di mana dia turun. Demi Allah, andai kata sekarang ini masih ada orang kuanggap lebih berilmu daripada aku akan datang kepadanya. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wardah. Perkataan mereka yang kita nukil, subhanallah. Nah, terus وقد كان السلف الصالح يشتدون على من يبتغي أقوال الرجال ليزاحم بها أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما ثمت مرتبة هؤلاء الرجال الأفاضل. وقد كان السلف الصالح أذله orang-orang terdahulu يشتدون على من يبتغي أقوال الرجال, begitu marahnya mereka terhadap orang-orang yang ingin mencari perkataan manusia, liuzahima biha ahkam Rasulullah, untuk menyaingi ketentuan keputusan Rasulullah SAW. Mahma samat martabatuh, sekalipun tinggi kedudukannya, ya, mahma samat martabatuh haulai rijal afadil, meskipun mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi kedudukannya, begitu marahnya salafus salih terkala orang-orang ini ia condong kepada pendapatnya sehingga ingin menyaingi ketentuan Nabi SAW. Mereka ingkari siapapun juga, bahkan para sahabat Nabi pun mereka ingkari. Naam. Wala raiba ana ta'adduba ma'a ahli al-ilmi wa mahbatihim wa taqdimihim ala man ba'duhum. Ala man ba'dahum wa ittihamul mar'i ra'yuhu ma'a ara'ihim amrun fi ghayatil ahmiyati, lakin hada syai' wa taqdimun nasi minal wahyain ba'da tidahi syai'un akhar. Wala rahibah, kita tak lagi ragu anna ta'adduba ma'a ahlil ilmi wa muhabbatihim wa taqdimihim ala man ba'dahum wa ittihamil mar'i ra'yahu ma'a ara'ihim amrun fi ghayatil ahmiyah. Tak ragu bahwasanya kita harus beradab dengan para ulama, kita harus mencintai mereka, mendahulukan pendapat mereka daripada orang-orang yang datang setelah mereka, dan kita harus mencurigai pendapat kita jika dibandingkan dengan pendapat mereka. Ini hal yang sangat penting kita ketahui. Lakin hadza syai'un, tapi ini jika berkaitan dengan perkara wahyu, perkara lain, meskipun mereka syaikh yang kita muliakan, orang tua kita, alim ulama kita, ketika mereka menyelisihi dalil, wajib kita ikuti dalil. Subhanallah. Wajib kita tinggalkan pendapat mereka, perkataan mereka siapapun juga orangnya, sehebat apapun kedudukannya, ketinggiannya dalam Islam, tak boleh sama sekali kita mendahulukan perkataan mereka. Kata beliau, hadza syai'un wa taqdimun nafsi min al-wahyaini ba'da ittidahi syai'un akhar. Ya. Tapi kita wajib mendahulukan nas setelah jelas ini nas daripada perkataan manusia manapun juga. Naam. Qala Urwatu ibni Abbas, wa ihaka adlaltu an-nasa ta'muru bil umrah fil ashar wa laysa fihin umrah. Faqala ya Ari, fasal ummak qala fa inna Aba Bakrin wa Umara lam yaqula dhalik wa lahumu a'lamu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu lahu minka. Faqal man ha huna minha huna tu'tawna naji'ukum bi Rasulillah wa taji'una bi Abi Bakrin wa Umar wa fi tariqin ahuma wa yahaka atharu indak am ma fi kitabillah wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi wa fi ummatihi. Qala Urwah ibn Abbas, suatu hari berkata Urwah ibn Zubair kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, waihaka radhiyallahu anhuma, waihaka, celakalah engkau wahai Ibn Abbas, adlaltan nas, engkau telah menyesatkan manusia. Yang berkata Urwah, ulama tabi'in, dia berkata kepada sahabat Nabi Ibnu Abbas, ya habrul ummah, ulama umat, yang doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang khusus, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Apa kata Urwah? Engkau celaka wahai Ibnu Abbas, kau sesatkan manusia. Ta'muru bil umrati fil ashri, bagaimana kau suruh orang boleh melaksanakan ibadah umrah pada hari yang ke-10 ya dari bulan Dzulhijjah, walaysa fihinna umrah, padahal tak ada padanya umrah. Faqala ya Ari, maka berkatalah ketika itu Ibnu Abbas, wahai anak, ya Ari, ini celaan, wahai anak yang telanjang, wahai anak yang jahil, fasal ummak, kau tanya saja ibumu itu. Siapa ibunya? Ibu Urwah adalah ya Aisyah, maksudnya Asma, tapi maksudnya kau tanya kepada ibundamu Aisyah, bibimu, tanya dia. Fa inna baqala fa inna babakin wa Umar lam yaqula dhalik, maka berkatalah Urwah membantah, tapi Umar Abu Bakar tak pernah mengatakan apa yang kau katakan itu. Walahuma a'lamu bi Rasulillah, tentu keduanya lebih tahu kepada sunnah Rasulillah daripada dirimu. Watba'alahu minka, mereka lebih mengikuti sunnah daripada engkau. Dicela oleh Urwah. Qala, berkata Abdullah ibn Abbas, minha huna tu'tawun, dari sinilah kerusakan kalian datang. Subhanallah. Naji'ukum bi Rasulillah, kami bawakan kepada kalian ni sunnah Rasulillah. Wa taji'una bi Abi Bakrin wa Umar, kalian benturkan ini Rasulullah dengan ini Abu Bakar dan Umar. Wa fi tariqi ahuma wa haq athar indaka amma fi kitabillah. Subhanallah. Apakah kedua orang tersebut lebih kau utamakan dari apa yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yang membolehkan secara mutlak tentang perkara umrah, tak melihat bilangan-bilangan waktu. Subhanallah. Ya, apa kata beliau? Wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi wa fi ummatihi. Apakah engkau rela mendahulukan apa yang terdapat dalam kitab Allah dan apa yang disunnahkan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya terhadap umat-umatnya? Bagaimana? Subhanallah. Ya. Adzan insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanallah, sungguh indah perkataan-perkataan mereka ini. Ya. Berhubung waktu juga, insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.